طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Khairuddin a'azzakumullah, di awal-awal surah Al-Inshiqaq Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kebangkitan hari kiamat dan kondisi orang-orang yang masuk ke alam akhirat ini. Surah ini surah Makkiyah. Sebagaimana ma'ruf, surah-surah pendek ini untuk menanamkan akidah, keyakinan, menanamkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza sama'un syaqqat. Sebelumnya barakallahu fikum, surah ini ada padanya ayatu as-sajadah, ayat yang ketika kita baca kita melakukan sujud. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para a'immah kita, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengimami solat, beliau sujud tilawah. Sujud tilawah yang ketika ayat ini dibaca maka kita sujud. Ketika ditanya Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membaca surah ini dan beliau sujud, maka aku pun senantiasa tetap melakukannya setiap aku membaca surah ini. Yaitu wa idza quri'a alaihil qur'anu la yasjudun. Yani orang-orang kafir ketika mereka dibacakan Al-Qur'an mereka tidak sujud, tidak tunduk, tidak patuh. Maka kita kaum muslimin hendaknya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ini bacaan kita ketika kita membacanya kita sujud. Barakallahu fikum. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Barakallahu fikum. Karena memang pada saatnya dan kondisinya Allah menginginkan demikian. Di ayat yang lain, idza sama umfatarat. Baik. Idza sama umfatarat. Kalau di sini idza sama unsyaqqat, sama. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia pun mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia pun tunduk patuh apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa huqqat, dan demikianlah semestinya dia memperlakukan dirinya taat apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Subhanallah. Baik. Ketika Allah merintahkan dia untuk terbelah, terpecah, maka dia pun melakukan hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang keharusan dia untuk taat apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Ini langit. Demikian juga bumi. Sama seperti itu keadaannya. Tunduk patuh taat apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi ini dibentangkan, barakallahu fikum, rata, tidak ada lagi gunung, karena gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sama seperti debu yang berterbangan rata. Muddat, dihamparkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia pun mengeluarkan semua apa yang ada padanya dari manusia. Semua keluar dari kuburannya. Sebagaimana Allah mengatakan, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata, tidakkah kami telah menjadikan bumi ini wadah untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Yang hidup bagian atasnya, mereka masih berjalan ke sana kemari. Sampai tempo yang Allah kehendaki mereka pun mati, dan mereka akan dikubur di bawah tanah. Sebagaimana ayat yang lain yang Allah mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumi kami cipta kalian, wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kalian ke bumi, yakni ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah, dari bumi ini kami keluarkan kalian di waktu yang lain, yakni ketika dibangkitkan. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat yang keempat, wa alqat ma fiha, dan bumi pun memuntahkan apa yang ada padanya dari jasad-jasad manusia. Wa takhallat, dan mengosongkan dirinya dari manusia. Semua manusia berada di atas permukaan tanah. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya keluar, maka semuanya pun keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha, dan dia pun mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat, dan hak bagi bumi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, qala ta ataina ta'iin. Keduanya, langit dan bumi, mengatakan, kami datang ya Allah dalam kondisi taat. Barakallahu fikum. Tunduk patuh apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, di negeri manapun dia hidup, di zaman apapun dia hidup, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan. Baik. Semua manusia, jenis dan ras apapun dia, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian telah berusaha, telah beramal, beraktivitas, mau dia bermain-main, mau dia sungguh-sungguh, mau dia di atas jalan, mau di luar jalan, dia sudah kadihun ila rabbi. Dia telah berusaha. Ya usahanya ya main-main. Usahanya ya sungguh-sungguh. Barakallahu fiik. Kalian melakukan perjalanan menuju Rabb kalian. Kalian telah berusaha. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Yakin atau tidak yakin, dia telah berusaha. Semua telah berbuat. Barakallahu fikum. Yang kafirnya, yang mukminnya. Barakallahu fikum. Semuanya. La haula quwata illa billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, ya Muhammad, baik, kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuka engkau karena engkau tetap akan mati. Ini berlaku untuk siapapun. Barakallahu, bukan untuk Nabi kita yang mulia semata. Semua siapapun yang hidup, dia akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya hidup, dia akan merasakan yang namanya kematian. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Di ayat yang lain kata Allah SWT, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasul akan mati, dan mereka pun semuanya akan mati. Baik. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah siapapun yang ingin engkau cintai di dunia ini. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, engkau tetap akan berpisah dengannya. Barakallahu fikum. Engkau akan berpisah dengannya. Orang tua begitu cintanya kita kepada mereka, mereka begitu cinta kepada kita. Tetap akan ada dan datang suatu saat kita akan berpisah, dipisahkan dengan kematian. Cepat atau lambat. Wa'mal ma syi'ta, dan yang ketiga, silakan engkau melakukan apapun yang ingin engkau lakukan. Tapi akan ada konsekuensinya. Tidak sesuka hati kita. Kita diatur, kita diperintah, kita dilarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayah sabul insanu ayyu taraka suda. Apakah manusia ini menyangka bahwa dia dicipta dan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang? Subhanallah. Manusia ini dicipta, diperintah, dilarang. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Karena sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan mempertanggungjawabkan dan mendapati hasil usaha yang engkau telah lakukan. Masya Allah. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, kalian telah berusaha. Apapun usaha kalian, baik. Kalian telah berbuat apapun perbuatan kalian. Kalian telah melakukan apapun perlakuan kalian. Dan kalian akan berjalan menuju Rabb kalian. Famulaqih. Dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ya Allah mengisahkan kejadian yang akan terjadi. Fama man utiya kitabahu biyaminih. Maka barang siapa yang mendapatkan, menerima catatan amalan dia dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Di satu riwayat dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba 'udzib, siapa yang dihisab maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah Allah telah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Baik. Berarti semua akan diadab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakal 'ard. Ayat itu yuhasabu hisaban yasira itu 'ard. Sekedar dinampakkan engkau telah melakukan ini, ini, ini, ini, dan semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walakin man nuqisha. Akan tetapi orang-orang yang nuqisha, yakni ditanya satu demi satu apa yang telah dia lakukan, rinci, maka dialah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rinci apa yang telah dia lakukan. Subhanallah. Maka di ayat ini bahwa fasawfa yuhasabu hisaban yasira cuma sekedar dinampakkan, ya fulan kau telah melakukan ini, ya. Baik. Tapi kalau orang itu dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, rinci detail pertanyaan-pertanyaannya, maka dialah yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang tadi, baik, husiba yuhasabu hisaban yasira, kata Allah Subhanahu wa taala, inni satartuha laka fid dunya wa ghafartuha laka al-yawm. Dulunya dunia engkau melakukan dosa itu, aku menutupinya dari orang-orang sehingga mereka tidak tahu kalau engkau melakukannya. Dan adapun hari ini, aku telah mengampuni engkau. Yang seperti inilah yang dikatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik. Adapun yang nuqisha, ditanya satu demi satu, rinci detail sampai yang sekecil apapun ditanya, maka dialah yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, barakallahu fikum, ketika orang-orang bertakwa itu telah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian telah menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, barakallahu fikum, yang kami larang kalian melakukannya, dan ingat dosa besar ini banyak, barakallahu fikum, bukan cuma 7, barakallahu fikum. Bahkan Ibn Abbas atau Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan bahwa dosa besar itu angka atau jumlahnya lebih dekat ke 70 ketimbang ke 7. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'u minal mudiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Disebutkanlah syirk, qatlun nafs dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman neraka baginya atau laknat untuknya. Barakallahu fiik. Atau ada hukum had yang menantinya. Maka itu adalah dosa besar. Maka banyak, tapi tetap kita berusaha menghindarinya, menjauhkan diri daripadanya. Kalaupun kita terjerumus ke dalamnya, serta-merta kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah melakukan ini, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dan dosa-dosa kecil ini dengan amalan-amalan tertentu akan terhapuskan biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, al-hajju ila al-hajju wal umrah ila al-umrah wa ramadhan ila ramadhan wassalawatul khams mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kabair. Haji ke haji, umrah ke umrah, baik, Ramadan ke Ramadan, dan salawat 5 kali sehari semalam yang kita lakukan ini sebagai penghapus dosa-dosa kecil kita, kalau kita sudah berusaha berupaya untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang beriman yang menerima catatan amalan dia dengan tangan kanannya, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Perhitungan amalannya gampang. Baik. Tidak berat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, bergembira, senang, bahagia. Keluarga yang di mana ini? Keluarganya yang di sorga tentu. Barakallahu fikum. Keluarganya yang di sorga, karena kita ceritanya tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Setelah dia mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya, berarti bahwa dia telah mendapat busyro dan dihisab dengan hisab yang mudah, gampang. Setelah itu dia akan kembali kepada barakallahu fikum. Tidakkah ketika dia mati kita senantiasa mendoakannya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa si'madkhalahu wa'abdillahu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahlihi. Jadi di sana dia, dia akan mendapatkan keluarga, dia mendapatkan istri. Barakallahu fikum. Mendapatkan rumah. Baik. Maka di sini ayatnya mengatakan fasawfa yu'tib wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali bersama, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira ria. Dia akan mendapati anak-anaknya, istrinya akan bersama dengan dia. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai." Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak-anak keturunannya mengikuti dia dengan keimanan di dunia, alhaqna bihim, kami gabungkan mereka di dunia ini. Ketika orang tua bertemu dengan anak-anaknya, hidup bersamanya, dia akan senang, kegembiraan terpancar di wajah orang tua ketika anaknya bepergian, setelah itu datang kembali, senang bahagia dia bertemu, bersua kembali dengan anak-anaknya. Ini di dunia. Dan orang tua merasa bahagia, senang dengan kondisi itu. Barakallahu fikum. Apalagi nanti di hari akhirat. Baik. Subhanallah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Tanpa kami pun mengurangi sedikit pun dari usaha yang telah pernah mereka lakukan. Masya Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, bergembira, senang, bahagia. Selamat. Mereka pun akhirnya akan berbincang-bincang tentang apa yang pernah mereka alami di dunia. Barakallahu fiik. Betapa di dunia ini butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran untuk mendapatkan surga. Harus berlomba orang. Sebagaimana yang telah kita lewati kemarin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. At-tanafus. Harus ada perlombaan. Jadi harus ada musabaqah, karena memang Allah merintahkan kita untuk berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian melakukan, barakallahu fikum, kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ulaika taib, ulaika alladzina ulaikum yusari'una fil khairat. Mereka-mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba. Baik. Yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ulaika alladhina yusari'una ya Abu Yusuf. Innahum kanu ataib. Jazakallahu khair. Innahum kanu yusari'una fil khairat, yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang anbiya war rusul, Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat, mereka-mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan apa? Melakukan kebaikan. Jadi mesti ada perlombaan. Barakallahu fikum. Ketika ada orang melakukan, ih, masa ana ndak bisa. Berlomba-lomba. Baik. Sebagian orang mempermasalahkan, barakallahu fikum, pencatatan. Baik. Misalnya siapa yang mau nyumbang? Baik. Ana. Baik. Berapa ente? Ana 200 ribu. Ente berapa? 100 ribu. Ente 50 ribu. Ini. Pada saat itu kan belum ada duit. Ya mesti dicatat. Oh si pulang 100, si pulang 50. Tidak bisa ditulis. Hamba Allah 50, hamba Allah 700, hamba Allah 500, hamba. Nah, siapa yang mau di semua hamba Allah ini? Barakallahu fikum. Baik, namun apa pencatatan yang seperti itu? Baik. Ada yang mengatakan, "Oh, nanti riya. Riya urusan ente dengan Allah Subhanahu wa taala." Uang 50 rupiah, 50 ribu rupiah. Baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para prajurit dicatat semua. Ini jihad fisabilillah di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicatat siapa yang hadir. Keikhlasan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, bainaka wa bainallah. Baik. Jadi masalah keikhlasan bukan dicatat atau tidak dicatatnya, disebutnya nama atau tidak disebutnya nama. Barakallahu fikum. Infak yang Anda keluarkan tidak mengapa orang tahu. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau keluarkan untuk Allah dan Rasulnya wahai Umar? Kata Umar, syatra mali, separuh dari hartaku ya Rasulullah. Ini dihadiri oleh orang. Engkau wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku serahkan semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Terus apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini diketahui. Barakallahu fikum. Uang 200 ribu, 300 ribu dengan jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Sekedar untuk mencatat, mari muskilah. Kalau Anda merasa riak, perbaiki niatan Anda. Perangi sifat riya itu. Biarkan ada ma'rakah di dalam diri Anda. Peperangan yang senantiasa ada. Ketika ada peperangan, Anda berarti seorang mukmin. Berarti apa? Hati Anda hidup. Jiwa Anda, hati Anda hidup. Barakallahu fikum. Beda dengan orang-orang munafik. Riak-riak terus. Barakallahu alaikum. Istirsal dengan riaknya. Terus menerus dengan riak. Tapi orang yang beriman, barakallahu alaikum, begitu muncul riaknya, karena riak ini ditiup-tiupkan oleh syaitan. Oh, sumemang anak itu yang nomor satu. Sumemang anak ini dia. Ini yang harus kita singkirkan, barakallahu alaikum. Disinilah perjuangan. Baik. Perangi. Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Barakallahu fik. Keikhlasan dan kejujuran minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekedar mencatat sipulan. Untuk administrasi. Baik. Lari kemana ini duit? Baik. Siapa yang ngasih masuk duit? Duit ini diberikan ke siapa? Baik. Subhanallah. Jika sekiranya dimintai pertanggungjawaban, ada pertanggungjawabannya. Larinya kemana? Ini hak ada. Ini alokasinya untuk ini untuk ini, ini untuk ini. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang tertata rapi. Barakallahu fikum. Ya, tetap ada usaha upaya untuk barakallahu fikum mengikhlaskan amalan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada upaya. Karena senantiasa syaitan ini menggoda, membisik-bisikkan. Termasuk diantaranya, ya, menyembunyikan amalan itu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak diketahui oleh siapa-siapa. Karena memang ada amalan-amalan yang tidak bisa disembunyikan. Salat lima waktu, jihad fisabilillah, zakat yang Anda keluarkan, tidak bisa disembunyikan. Tapi lakukanlah amalan-amalan bainaka wa bainallah. Sehingga sama. Ada orang melihatnya atau tidak ada orang melihatnya. Karena pelaku riya, dia hanya semangat ketika orang melihatnya. Dan ketika tidak ada yang melihatnya, dia tidak mau melakukan apa-apa. Barakallahu fikum. Lakukan amalan-amalan yang hanya engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Salat malam ke. Infak sadakah tanpa memberitahu siapa. Tidak mengapa juga kalau ada mengatakan ini, tidak usah ditulis namanya. Maka itu dia hamba Allah. Tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Hatta tidak ditulis pun kalau riya muncul riya. Subhanallah. Amalan perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Untuk siapa kita beramal? Karena kita akan dihisab nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Ini untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ikhlas dalam amalannya. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.